Maha mengetahui terhadap semua yang kalian lakukan. Ayat ini adalah merupakan ta'dib, pendidikan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan salah satu dari pendidikan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan salah satu adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah di dalam syariatnya, yaitu adab sopan santun dalam majelis. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang, lapanglah kalian di majelis. Ketika orang yang beriman berkumpul dalam satu perkumpulan, bermajelis dalam satu majelis, apakah itu di majelis musyawarah, apakah itu di majelis ilmu, atau majelis-majelis lain untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kemudian ada sebagian dari orang yang bermajelis itu butuh kelapangan di tempat bermajelis. Kemudian dikatakan tafasahu, berlapanglah kalian. Maka adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, orang yang ada di majelis tersebut memberikan kelapangan, memberikan tempat kepada orang yang butuh tempat di majelis tersebut, memberikan kelonggaran dan kesempatan orang itu masuk di dalam majelis. Ini adab, salah satu dari adab dalam bermajelis. Adab-adab dalam majelis itu sangat banyak. Ini diantaranya. Kemudian Allah nyatakan fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkan, beri orang yang butuh untuk masuk dalam majelis tersebut, butuh kelapangan dalam majelis tersebut, maka lapangkanlah. Kemudian Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berada dalam majelis ketika saudaranya, ketika sebagian membutuhkan kelapangan, kelonggaran dalam majelis itu, kemudian dengan sukarela, dengan kerendahan hati dan lapang dada, memberikan kesempatan dan memberikan kelonggaran, Allah akan memberikan balasan. Yafsahillahu, Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian, kelapangan hati, kelapangan-kelapangan yang lain dalam kehidupan. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Dan pasti balasan Allah itu Allah akan berikan. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kemudian Allah menyebutkan balasannya dengan menyebutkan fi'il mudhari' yang dijazmkan, ini menunjukkan kepastian, pasti niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Wa idza qilan syuju fansuju, dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kalian, berdirilah kalian untuk meninggalkan majelis tersebut. Apabila dikatakan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian agar supaya kalian itu berdiri meninggalkan majelis karena ada satu kebutuhan, karena ada satu kepentingan, maka segeralah berdiri tinggalkan majelis itu agar supaya tujuan dari kemaslahatan yang diinginkan itu tercapai. Ketika orang bermajelis kemudian diminta untuk berdiri pergi meninggalkan majelis tersebut, apakah bermajelis di suatu rumah yang di situ ada tuan rumah, kemudian tuan rumah menghendaki untuk yang bermajelis di situ meninggalkan majelis karena ada suatu kebutuhan, atau di majelis-majelis yang lain yang kemudian dibutuhkan untuk orang yang bermajelis segera meninggalkan majelis itu. Maka diperintahkan oleh Allah adabnya, adab yang baik adalah supaya segera meninggalkan majelis tersebut. Dan sikap ini, adab ini, yaitu memberikan kelapangan ketika dibutuhkan adanya kelapangan dalam satu majelis, berdiri ketika diminta berdiri untuk meninggalkan majelis, ini adalah merupakan adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan iman dan ilmu. Ini adalah merupakan iman dan ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya pasti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa beradab dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah, di antaranya adalah seperti yang telah kita ketahui tadi, itu adalah merupakan iman dan merupakan ilmu. Itu merupakan buah dan hiasan ilmu. Buah dan hiasan ilmu adalah beradab dengan adab yang mulia, yang balasannya adalah Allah akan mengangkat beberapa derajat. Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk melakukan sopan santun, adab, dengan beberapa adab, kemudian Allah menyatakan di akhir ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu menunjukkan bahwa adab-adab tadi itu adalah bentuk dari iman dan ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini bukan hanya sebatas berita bahwa Allah itu Maha mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi berita ini mengandung makna bahwa Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Artinya Allah itu akan membalas, akan membalas semua orang yang beramal. Jika amalannya itu baik, maka Allah membalas kebaikan, dan jika amalannya jelek, Allah akan membalas dengan kejelekan. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menyatakan, menjelaskan tentang kandungan ayat ini, fi hadhil ayati fadilatul ilmi wazinatuha wa thamratuhu at-ta'addub bi adabihi wal amal bi muqtadahu. Ayat ini mengandung dalil keutamaan ilmu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan buah serta hiasan dari ilmu itu adalah beradab dengan adab-adab ilmu tersebut dan beramal dengan apa yang dituntut oleh ilmu tersebut. Karena ilmu itu adalah maqsudun li ghairih. Ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sebatas pengetahuan. Tetapi ilmu itu ada yang diinginkan, ada yang dituju, ada yang dimaksud dari ilmu tersebut, yaitu selain daripada ilmu, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga tanda ilmu itu bermanfaat, tanda ilmu itu akan menyelamatkan pemiliknya dan mengantarkan pemiliknya kepada keberuntungan dan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Itu adalah apabila ilmu itu telah menghasilkan hasil, yaitu menjadikan pemiliknya itu beradab, berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan ilmu itu diamalkan. Namun apabila ilmu yang dimiliki belum menghasilkan itu, belum diamalkan, maka ilmu itu belum bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat, manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang bisa mendidik akhlak pemiliknya. Kalau belum bisa mendidik akhlak pemiliknya dan belum menjadikan pemiliknya beradab, maka ilmu itu belum bermanfaat. Dan ilmu ketika tidak bermanfaat itu sangat berbahaya. Ilmu itu sangat berbahaya. Karena berbahaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa perlindungan, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu berbahaya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu berbahaya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah maknanya la a'malu bihi. Saya tidak mengamalkan ilmu itu. Wa la yuhadzibu akhlaqi. Ilmu itu tidak mendidik, tidak memperbaiki akhlak saya. Itu diantara bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu di dalam hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, mauquf kepada Abu Darda, dinyatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyah alimun lam yanfa'hu ilmu. Orang yang paling keras, paling dahsyat siksanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Karena itu, maka marilah kita bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang telah kita miliki. Dan kita berusaha untuk beradab dengan adab yang mulia sesuai dengan ilmu yang kita miliki, agar supaya ilmu itu tidak bermanfaat, agar supaya ilmu itu bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa itu adab? Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau menyatakan al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa huwal huda alladhi kamallahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala hinama qala wa innaka la ala khuluqin azim wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa khuluquhul Qur'an. Rawahu Muslim. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menyatakan adab itu artinya adalah menggunakan ucapan dan perbuatan yang terpuji. Berucap dan berbuat dengan ucapan dan perbuatan yang terpuji, itu adab, yaitu al-akhlu bimakarimil akhlak, mengambil akhlak yang mulia, mengamalkan akhlak yang mulia, itu adab. Dan adab itu adalah hidayah, petunjuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang duhur, di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim menyatakan bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Itu makna adab. Jadi adab itu adalah menggunakan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Berkata, berucap dan berbuat dengan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Itu adab. Yang adab ini sangat luas, meliputi berbagai sisi. Ya. Adab terhadap diri sendiri, adab di tengah-tengah keluarga, adab anak terhadap orang tua, orang tua terhadap anak, adab bertetangga, adab bertamu, adab bermajelis, ya. Dan adab-adab yang lain ini sangat luas. Akhlak yang mulia dan adab ini adalah merupakan hiasan dan buah daripada ilmu yang menjadi ciri ilmu itu bermanfaat bagi pemiliknya. Siapa saja yang beradab, berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka dia telah mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disempurnakan oleh Allah karena adabnya yang luhur, adabnya yang mulia. Dan adab di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia, dan di antara pokok dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk mentadib, mendidik adab kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Wallaha nas'alu Allah yaj'ala ma'alimna alayna wabalan wa arzuqana al-amala ma yuridhihi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.